Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita telah selesai mempelajari basmalah. Terakhir anda sampaikan, ya, setelah kita mengetahui kesimpulan pembahasan ini, oh yang rajih basmalah dibaca secara sir. Madhab siapa itu? Madhab? Madhab? Hambali dan jumhur? Betul jumhur? Hah? Kepada lupa? Nah. Madhab siapa yang mengatakan dijaharkan? Hah? Madhab Syafi'i. Yang roji? Naam, dibaca secara sir. Madhab Abu Hanifah, Ahmad, jumhur mayoritas ahli hadis. Naam. Sudah sampaikan semuanya. Baik. Kemudian telah anda sampaikan faedah dari Syekh Utsaimin bin Taimiyah. Terkadang dijaharkan dalam rangka ta'lim as-sunnah, mengajarkan sunnah. Kemudian faedah yang kedua juga dalam ikhtiarat di halaman yang sama 87, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan mustahab menjaharkan basmalah dalam rangka ta'liful qulub. Mustahab menjaharkan basmalah dalam rangka ta'liful qulub. Dalam rangka ta'liful qulub, yakni menjalin kalbu, hati jamaah. Jamaah yang sholat bersamanya. Yakni, maksud Ibnu Taimiyah, jika seorang imam sholat mengimami orang-orang yang bermadhab Syafi'i, maka untuk menjalin kalbu mereka, hati mereka, dijaharkan. Nah, dijaharkan. Baik. Ini menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, jika dikhawatirkan terjadi fitnah di kalangan mereka, karena mereka tahu adalah madhab Syafi'i, jika dikhawatirkan fitnah, kemudian untuk menjalin kalbu mereka, dijaharkan. Nah, itu maksud Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun jika tidak dikhawatirkan fitnah dan tidak dipermasalahkan oleh mereka, dan mereka mengerti dengan itu, enggak, tetap diamalkan. Ya, yang mustahab sesuai dengan dalil-dalil adalah dibaca secara sir. Nah, kemudian berikutnya baca Al-Fatihah. Wa yaqra' Al-Fatihah. Dan membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Nah, ini sifat berikutnya. Setelah ta'awud, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca Al-Fatihah. Ayat pertamanya, bagaimana pembahasan yang telah lewat, Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai akhir surat. Terdapat dalil-dalil yang menunjukkan bahwa baca Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat hukumnya wajib dan merupakan rukun yang menentukan sahnya sholat secara global, secara mujmal, yakni global. Terdapat dalil-dalil yang menunjukkan bahwa baca Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat hukumnya wajib dan merupakan rukun yang menentukan sahnya sholat. Dalilnya adalah hadith Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu Muttafaq alaih. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. La salata artinya tidak sah salat. La salata, tidak sah salat. Liman, bagi siapa saja, lam yaqra, yang tidak membaca bi fatihatil kitab, al-fatihah, yang tidak membaca al-fatihah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, dengan lafaz yang lebih jelas lagi, lafaznya la tujzi'u salatu, la tujzi'u salatun, artinya tidak sah salat. Lafaznya sangat jelas, la tujzi'u salatun, salat tidak sah. La yaqra'u ar-rajulu fiha bi fatihatil kitab. La yaqra'u ar-rajulu fiha bi fatihatil kitab. Tidak sah salat yang pelaku salat itu tidak membaca al-fatihah pada salatnya. Tidak sah salat yang pelakunya tidak membaca al-fatihah padanya. La tujzi'u salatun la yaqra'u ar-rajulu fiha bi fatihatil kitab. Jadi jelas sekali menafikan sahnya salat tersebut jika tidak membaca al-fatihah. Kata Ad-Darqutni, ini adalah sanad yang sahih. Ad-Darqutni, Imam Ad-Darqutni telah meriwayatkan hadis ini mengatakan, hadza sanadun sahih, ini adalah sanad yang sahih. Al-Albani rahimahullah juga menilai hadis ini sahih. Dan hadis ini memiliki penguat. Silakan dicek, dilihat dalam kitab Al-Irwa. Al-Irwa jadi 2, halaman 10 sampai halaman 11. Juga bisa dilihat dalam sifat salat Nabi, halaman 97. Sifat salat Nabi halaman 97. Nah, hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam juz Al-Qira'ah khalf al-Imam, yani kitab disebut juz, yani khusus membahas satu masalah tertentu, yakni al-qira'ah khalf al-imam. Judul kitab Al-Bukhari tersebut juz, yakni pembahasan khusus masalah al-qira'ah khalf al-imam, membaca, hukum membaca di belakang imam. Karena masalah ini masalah yang pelik dan akan kita bahas nanti, khusus terkait dengan hukum baca al-fatihah bagi makmum, ini masalahnya pelik, banyak mazhab, sampai-sampai Al-Bukhari mengarang juz'un khas, kitab khusus masalah ini diberi judul al-qira'ah khalf al-imam, hukum membaca di belakang imam. Baik, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil qur'an fa hiya khidajun. Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil qur'an fa hiya khidajun. Salatan Yani tiga kali Nabi mengatakan fahiyah khidajun, fahiyah khidajun, fahiyah khidaj. Itu makna halal. Ghairu tamam. Ghairu tamam. Maknanya, man sholla sholatan. Barang siapa sholat dengan satu sholat, lam yakra fiha di ummul Quran. Dia tidak membaca dalam sholat itu ummul Quran. Ummul Quran yaitu Al-Fatihah. Induk Al-Quran yaitu Al-Fatihah. Fahiya khidaj. Maka sholatnya bersifat khidaj. Diulangi tiga kali. Khidaj artinya batal. Sholatnya khidaj, sholatnya batal. Batal, batal. Ghairu tamam, tidak sempurna. Yani tidak sah. Faqila li Abu Hurairah. Kelanjutan hadis. Faqila li Abu Hurairah. Maka dikatakan kepada Abu Hurairah. Ditanyakan kepada Abu Hurairah. Inna nakunu wara'al imam. Inna nakunu wara'al imam. Sesungguhnya kami biasa sholat di belakang imam. Sebagai makmum di belakang imam. Yakni maksud pertanyaan itu, apa yang kami lakukan jika kami bermakmum? Apakah juga terkena hadis ini tetap tidak sah jika tidak baca Al-Fatihah? Padahal kami punya imam yang membaca di depan. Nah, bagaimana jika makmum? Inna nakun wara'al imam. Faqala, maka Abu Hurairah menjawab, berfatwa ikra biha fi nafsik. Ikra biha fi nafsik. Bacalah Al-Fatihah pada dirimu sendiri. Yakni secara sir, secara berbisik. Yakni tetap membacanya meskipun makmum, tetapi secara sir, secara berbisik. Diingat baik-baik fatwa Abu Hurairah ini. Ya, nanti dibutuhkan pada pembahasan khilaf ulama tentang hukum makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Dalil yang ketiga, amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara kontinu ala wajh al-istimrar, terus menerus kontinu membaca Al-Fatihah pada seluruh rakaat sholat tanpa pernah ditinggalkan sama sekali oleh Nabi alaihi salatu wassalam, menunjukkan itu wajib dan rukun sholat pada setiap rakaat. Karena tidak pernah Nabi sholat tidak membacanya pada salah satu rakaat. Mesti dibaca. Kontinu. Bersama sabda Nabi Alaihissalam, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, ini kita diperintahkan untuk meniru sifat sholat Nabi SAW. Sholat sebagaimana sifat sholat Nabi SAW. Itu makna sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Malik Ibn al-Huwairith. Malik Ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat Al-Bukhari. Dalil yang keempat, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang telah lewat penyebutannya tentang pria salah satu sahabat yang masuk masjid sementara Nabi ada dalam masjid alaihi salatu wassalam. Pria itu sholat kemudian mendatangi Nabi Islam, salam, dibalas salamnya lagi mengatakan irji fa'inna kalam sholli, balik lagi, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat, yang belum sah sholatnya. Tiga kali dia bolak balik disuruh oleh Nabi Islam mengulangi sholatnya karena tidak sah. Terakhir dia menyerah mengatakan lam ahsin illa dhalik, saya tidak tahu kecuali itu. kemudian diajari oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diajari oleh Nabi alaihi salatu wassalam tata cara salat yang benar, telah lewat bahwa seluruh yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis itu rukun. Rukun yang menentukan sahnya salat, sebagiannya syarat. Karena orang itu tidak tahu tata cara salat yang sah. Kemudian diajari oleh Nabi bagaimana tata cara salat yang sah, sehingga isi hadis itu sebagiannya syarat, sebagiannya rukun. Sebagaimana kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan di antara yang diajarkan kepadanya adalah untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya, agar membaca surat Al-Fatihah dalam salatnya, dan Nabi mengatakan kepada dia, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Di akhir hadis Nabi mengatakan kepada pria tersebut, "Tsumma, kemudian if'al dzalika, kerjakanlah hal itu fi salatika kulliha, pada seluruh rakaat salatmu." Berarti wajib dibaca surat Al-Fatihah pada seluruh rakaat salat dan merupakan rukun yang menentukan. Hadis muttafaq alaih. Berdasarkan hadis-hadis yang telah lewat ya, disebutkan tadi, jumhur ulama kecuali Abu Hanifah. Jumhur ulama kecuali siapa? Abu Hanifah, Ahmad, Syafi'i, Malik. Jumhur ulama kecuali Abu Hanifah, tidak masuk. Jumhur berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat salat hukumnya wajib dan merupakan rukun penentu sahnya salat bagi orang yang salat sendiri dan imam. Bagi orang yang salat sendiri dan sebagai imam. Adapun makmum mereka berselisih pendapat. Jumhur berbeda pendapat menjadi beberapa mazhab yang akan kita pelajari nanti. Adapun untuk orang yang salat sendiri dan yang menjadi imam, wajib dan rukun penentu sahnya salat. Adapun makmum, mereka berselisih pendapat, akan kita pelajari nanti. Oh iya, yang menyelisih jumhur ini adalah Abu Hanifah. Ada apa dengan pendapat Abu Hanifah? Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, baca Al-Fatihah tidak wajib. Tidak harus Al-Fatihah. Tidak harus Al-Fatihah. Bisa diganti dengan surat yang lain. Bisa diganti dengan surat yang lain. Ini mazhab Abu Hanifah dan sahabatnya. Al-Ahnaf. Mazhab Hanafi. Fuqaha Hanafiyah. Mengikuti imam mereka mengatakan tidak harus Al-Fatihah. Jadi bukan rukun, bukan wajib Al-Fatihah. Sah sholat dengan membaca selain Al-Fatihah. Kata mereka sah dengan membaca 3 ayat pendek atau 1 ayat panjang. 3 ayat pendek atau 1 ayat panjang mewakili. Nah, ini mazhab salah. Jelas salahnya. Namun anda sampaikan ya, untuk kalian ketahui adanya mazhab ini. Coba kalian lihat bagaimana, apa dalil pendapat ini? Kenapa bisa berpendapat seperti itu? Dalil terkuat yang mereka miliki, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Hadisnya sahih, muttafaq alaih. Namun pendalilannya tidak sahih. Hadisnya, dalilnya sahih, muttafaqun alaih, tapi istidlalnya, pendalilannya tidak sahih. Hadis Abu Hurairah, hadis yang sudah disebutkan tadi tentang pria yang tidak tahu sholat itu, kemudian diajari oleh Nabi tentang cara sholat. Nah, ada riwayat muttafaq alaih, lafadznya Nabi mengatakan kepada dia, ya, idza qumta ila shalah, jika kamu berdiri untuk sholat, fa'asbighil wudu, maka sempurnakan wudu ini syarat. Tsumma taqbilil qiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat. Ya. Ini apa? Menghadap kiblat. Nah, termasuk syarat. Takabbir, kemudian bertakbir takbiratul ihram rukun. Waqra, nah ini asy-syahid. Waqra bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Waqra bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Dan bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ini yang dijadikan dari oleh Abu Hanifah dan sahabatnya untuk mengatakan apa yang mudah dari Al-Qur'an, tidak harus Al-Fatihah. 3 ayat pendek, 1 ayat panjang. Itu yang dikait yang mudah bagi orang tersebut. Sah. Nah. Pendalilan ini, dalilnya sahih, tetapi pendalilannya tidak benar. Kenapa? Perhatikan. Waqra bima tayassara ma'aka minal Qur'an, maksud Nabi SAW, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Hadis ini bersifat mujmal, global. Ini masuk dalam kaidah usul fiqh. Bagaimana cara pendalilan? Menarik dalil dari hadis dan dalil yang ada di Al-Qur'an As-Sunnah. Dalil ini namanya dalil yang mujmal, global. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Global kan? Mujmal maksudnya. Dan mutlak sifatnya, mutlak. Apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an mutlak. Tetapi telah datang hadis-hadis yang lain yang sifatnya mufassal. Datang hadis-hadis yang telah dibaca sebelumnya, sudah disampaikan sebelumnya. Hadis Umar bin Shamit, hadis Abu Hurairah. Mufassal, yakni merinci, menentukan bahwa harus Al-Fatihah. Dan salat tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah. Berarti yang mudah, yang dimaksud oleh Nabi pada hadis ini, baca yang mudah bagi dari Al-Quran, Al-Fatihah. Nah, jadi hadis-hadis itu mengikat, membatasi kemutlakan hadis tersebut dan menjelaskan globalnya hadis tersebut bahwa yang dimaksud yang mudah bagi dari Al-Quran adalah Al-Fatihah. Atau jawaban yang kedua, kemungkinan yang lain, orang tersebut tidak bisa baca surat Al-Fatihah. Tidak tahu baca surat Al-Fatihah. Sehingga Nabi SAW mewajibkan kepadanya membaca surat apa saja yang mudah baginya. Fattakullah mustafa'atuh. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dia tidak bisa baca Al-Fatihah. Baca apa yang mudah termudahkan baginya. Nah, jadi dari terkuat mereka terjawab. Sehingga gugur mazhab ini. Nah. Juga mereka berdalil dengan hadis-hadis yang dhaif. Dan tidak perlu kita ya, sampai ke penyebutan hadis-hadis yang dhaif tersebut karena akan menyita waktu. Yang jelas mereka juga berdalil dengan beberapa hadis tetapi hadis-hadis itu dhaif. Nah, hadis-hadis itu dhaif dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, telah diterangkan kelemahan hadis-hadis tersebut yang mereka berikan hujjah oleh pakar-pakar hadis An-Nawawi, Ibnu Jauzi sebelumnya Ibnu Jauzi, An-Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Albani. Nah, mereka telah menjelaskan kelemahan hadis-hadis tersebut. Baik. Sekarang kita kembali ke mazhab jumhur. Mazhab Abu Hanifah jelas gugus. Nah, kita kembali ke jumhur. Jumhur tadi mengatakan baca Al-Fatihah hukumnya wajib dan rukun yang menentukan sahnya salat bagi orang yang salat sendiri dan imam. Bagaimana dengan makmum? Jumhur berbeda pendapat. Nah, antum siap mendengarkan malam ini atau kita tunda besok? Hah? Cukup ya. Nah, jujur saja antum. Ya malu-malu, anak malu lanjut. padahal jujur saja, enggak masalah. Lanjut. Cukup. Kalau antum tidak menjawab, ana yang menentukan. Lanjut apa cukup? Qaul jumhur. Kita milih qaul jumhur. Sudah banyak suara mengatakan cukup, tapi sedikit mengatakan diam, yakni wallahu alam tawakkuf. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya untuk khilaf tersebut insyaallah. Nah. Tafadhal. Hamdalah bihamdika.